الحمد للعزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة للقلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله, segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melanjutkan ya pelajaran ya at-tadhib fi adillati matil ghayati wa taqrib ya karya Imam atau Syekh Mustafa Al-Bugha rahimallahu taala yang merupakan syarah dari matnul ghayati wa taqrib karya Al-Qadhi Abu Syuja. Majlis 14 atau 15 ya? 15 ya. 14 Al-Majlis Al-Rabi'a Asyara. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bahas tentang al-iktisalat al-masnunah, ya, mandi-mandi yang disunnahkan. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' melanjutkan pembahasan tentang al-mashu 'alal khuffain, yang beliau berkata wal-mashu 'alal khuffaini jaizun, ya, mengusap di atas dua khuf itu jaizun, diperbolehkan bi thalathati syara'ita, dengan tiga syarat. Kita baca dulu matanya. Dengan tiga syarat. Al-awwal an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamali taharah. Syarat yang pertama, memakai dua khufnya setelah sempurna taharah, setelah sempurna bersuci, setelah sempurna bersuci dan memakai khuf dalam keadaan suci tersebut, baru dia boleh mengusap khuf. Wan yakuna satiraini li mahalli ghaslil fardhi minal qadamaini. Yang dua khuf tersebut ya merupakan menutup bagian yang wajib untuk dicuci dari kedua kaki. Mahalil fardhi, bagian yang wajib dicuci dari kedua kaki, yakni dari mata kaki ke bawah. Ya, maka disyaratkan khufnya harus menutup mata kaki. Harus menutup mata kaki ke bawah. Karena itu mahallu ghuslil fardhi, bagian yang wajib dicuci dari kaki. Maka pembahasan khuf ini perlu diingat-ingat tentang pembahasan bab wudu tentang cuci kakinya saja. Ya, berhubungan dengan beberapanya nanti pembahasannya, berhubungan tentang bab wudu, dengan bab wudu bagian cuci kakinya. Maka diingat-ingat kembali bagian cuci kaki. Wan yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyyi 'alaihima. Disyaratkan juga syarat yang ketiga, kedua khuf tersebut ya adalah khuf yang mungkin untuk terus-menerus berjalan di atas khuf tersebut. Bisa dipakai jalan kaki. Berapa jauh? Nanti ada pembahasannya. Intinya bisa dipakai jalan kaki dan itu tidak rusak. Dan secara adat kebiasaan manusia memang bisa dipakai untuk jalan kaki. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' melanjutkan wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan. Muqim, dia boleh mengusap khufnya ketika terpenuhi semua syaratnya, boleh mengusap khufnya selama sehari semalam. Muqim yang tinggal di rumahnya boleh mengusap khuf dalam tempo sehari semalam. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihin bilayalihin. Sedangkan musafir boleh dia mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Musafir boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Lalu Al-Qadhi Abu Syuja' memulai membahas tentang kapan mulai hitungan awal. Hitungan awal dihitung satu hari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Kapan hitungan awalnya? Min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Hitungan awalnya dari saat berhadas. Dari saat berhadas setelah memakai dua khuf. Ya, ini hitungan awalnya. Ya, dari saat berhadas setelah memakai khuf. Misalnya apa? Wudu jam 8 kurang seperempat. Kemudian jam 8 dia pakai khuf, jam 9 baru dia berhadas. Hitungnya dari jam 9. Hitung dari jam 9. Ya. Sejak berhadas. Fa in masaha fil hadari thumma safa. Kalau ternyata ada seseorang dia memulai usapannya ketika dia mukim. Paginya dia masih mukim, tapi dia sudah mulai pakai khuf. Tsumma safar, di sore harinya dia safar, masih di hari yang sama. Aw masaha fi safari tsumma aqama. Sebaliknya, ada orang musafir, seseorang safar ke tempat, di tempat tersebut dia jaraknya waktu safar kurang dari 3 hari. Ya. Kemudian di situ dia pakai khuf. Kan aslinya 3 hari 3 malam. Tapi di saat yang safar tersebut dia kembali dan di hari itu sudah mukim. Dia paginya masih di tempat safar dan sudah memulai usapan khuf. Di malam harinya, atau jangan malam hari, sebelum maghrib dia sudah sampai di tempat tinggalnya. Atamma masha muqimin. Maka orang yang seperti ini menyempurnakan usapan mukim. Dia menyempurnakan usapan mukim jika tercampur keadaan safar dan mukim di hari yang sama, dia menyempurnakan usapan mukim. Jadi hanya satu hari, satu malam saja. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Usapan khuf ini batal dengan tiga hal. Yang pertama, bi khal'ihima, dengan mencabut keduanya, mencabut kedua khuf, maka itu membatalkan. Wa qida'il muddah. Yang kedua, dengan habis tempo usapannya. Habis 3 hari 3 malam bagi musafir, habis sehari semalam bagi mukim. Habis temponya, maka otomatis batal usapannya. Wa ma yujibul ghusla. Hal yang ketiga yang membatalkan usapan khuf adalah apa-apa yang mewajibkan mandi. Apa yang mewajibkan mandi? Ada berapa yang mewajibkan mandi? Mana pengantin baru? Harus hafal nih yang sering mandi. Mewajibkan mandi apa? Iltiqa'ul khitanain. Yang bersekutu antara laki-laki dan wanita, iltiqa'ul khitanain, bertemu dua khitan, inzalul mani, keluar mani, al-maut, mati. Bagi wanita, al-haid wa nifas wal wilada. Haid, nifas, melahirkan. Ya. Maka ini yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Suja tentang pembahasan mengusap khuf. Mengusap khuf jaizun, boleh. Bahkan kebolehannya ini ijma' para ulama. Ya, ijma' para ulama. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dan lainnya, ya ajma' man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawazil mashi 'ala al khuffaini fil hadari was-safar. Ya, bahwa ijma' para ulama yang perkataan mereka terhitung dalam ijma' bahwasanya boleh mengusap dua khuf baik dalam keadaan mukim maupun safar, sawa'an kana li hajatin aw li ghairiha. Sama saja apakah orang yang memakai khuf itu punya hajat atau tidak. Misalnya dia sulit kalau lepas buka khuf, ada hajat. Misalnya naik gunung misalnya. Ya, atau dia dalam keadaan yang sulit untuk mendapat air terus. Ya. Maka itu ya, atau tidak ada hajat sama sekali, ya ini seorang mukim tinggal di rumahnya, air pun berlimpah, ya banyak. Ya, maka itu boleh. Ya, boleh mengusap khuf jika terpenuhi syarat-syaratnya. Hatta yajuzu lil mar'ati al mulazimah baitaha waz zaman alladhi la yamshi. Kata Imam Nawawi, bahkan juga boleh untuk para wanita yang senantiasa ada di rumahnya. Ya, wanita pernah keluar, ya, keluar hanya mungkin belanja mingguan saja. Ya, kalau dahulu wanita di zaman Arab itu buang airnya di luar rumah, kalau sekarang buang air sudah di dalam rumah. Ya, tidak pernah keluar, hanya di rumahnya saja, tetap boleh mengusap khuf. Berarti dia hitungannya mukim sehari semalam. Wazaman, orang yang cacat permanen, yang tidak bisa jalan, itu pun boleh juga mengusap di atas khuf. Ijma' boleh para ulama. Dan ini sudah kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, bahkan sebagian ulama ya, ketika mengarang kitab-kitab akidah memasukkan bab ini ke kitab akidah. Ya. Kenapa? Karena ini sudah disepakati. Seperti Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, ya, beliau berkata, "Wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi as-safari wal hadari kama jaa" sebagaimana dinukil oleh Al-Imam At-Tahawi. "Wa nara al-masha 'ala al-khuffain fi as-safari wal hadar kama jaa fil athar." Ya, kami berpendapat, padahal akidah Tahawiyah itu kan kitab akidah. Ya, tapi beliau katakan, kita berpendapat bolehnya mengusap di atas dua khuf, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Ya, kama ja'a fil athar, sebagaimana ada di dalam athar. Dalil-dalil, yang dalil-dalilnya ini amat banyak. Bahkan Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau berkata, "Haddatsani sab'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamsahu 'alal khuffain." Ya, telah menyampaikan kepadaku 70 sahabat Nabi radhiyallahu anhum, 70. Hasan Al-Basri saja loh, ya. Tabi'in, satu orang tabi'in. Bagaimana tabi'in yang lainnya? Dari Hasan Al-Basri saja dia mendengar 70 sahabat Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW mengusap di atas khuf. Ya, maka tidak ada celah sama sekali bagi orang yang mengingkari kebolehan mengusap di atas khuf. Bahkan tergolong sesat. Bukan hanya salah dalam ijtihad, ya, sesat kalau mengingkari kebolehan mengusap di atas khuf. Ya. Dan mengusap di atas khuf itu pun sudah diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Yakni dalam ayat wudu. "Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wa arjulakum sudah kita bahas, di situ ada dua qiraat. Wa arjulakum dengan wa arjulikum. Qiraat arjulikum apa maknanya? Jelaskan oleh para ulama tafsir, yakni kaki itu diusap ingkana fi ingkana alaihi alaiha khufun. Kaki itu diusap jika dia pakai khuf. Ya, itu taujihnya para ulama Ahlussunnah. Ya, berbeda dengan Rafidhah. Rafidhah itu menyelisih dalam dua hukum ini. Dalam cuci kaki mereka usap karena hanya pakai qiraat kasrah wa arjulikum, kaki diusap. Dalam bab usap khuf mereka tidak mau mengusap di atas khuf. Ya. Ada penalu sunnah tidak demikian. Boleh mengusap di atas khuf. Yang mengusap khuf ini bi thalathati syara'ita, dengan tiga syarat. Yang pertama, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Memakai dua khufnya setelah sempurna taharah. Setelah sempurna berwudu. Ya, setelah sempurna berwudu, cucian kaki kiri terakhir sempurna, boleh langsung pakai khuf. Ya, maka ya, ini adalah ya pendapat Imam Syafi'i dan para imam yang lainnya. Yang ini berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, ya, bahwasanya beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin." Aku pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam di suatu perjalanan, "Fa afraghtu alaihi min al-idawah." Ya, maka aku tuang, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bejana, yakni membantu menuangkan air wudu. Fa ghassala wajhahu wa dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencuci wajahnya, kedua tangannya dan mengusap kepalanya. Kemudian ketika bagian kakinya, kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memakai khuf. Kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan memakai khuf. Tsumma ahwaitu li'anziya khuffai. Kemudian aku turun ingin mencabut khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'huma, biarkan keduanya, biarkan khuf itu, tidak usah dicabut. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini." Karena sesungguhnya saya memasukkan kedua khuf tersebut tahirataini. Dalam keadaan kedua kakiku, tahirahnya ini bukan khuf, ya. Tahirahnya kembali ke kaki. Dalam keadaan kedua kakiku sudah suci, yakni sudah sempurna suci. Karena kalau khuf itu mudzakkar, sedangkan ar-rijl itu muannats, maka tahiratain itu dia sifat bagi kaki. aku memakai kedua khufnya dalam keadaan kedua kakiku sudah suci, yakni sudah sempurna bersuci. Ya, sudah sempurna bersuci sebelum pakai khuf. Famasaha alaihima, maka Nabi SAW cukup mengusap di atas khufnya. Mengusap di atas khufnya. Ya, ini dalil bahwasanya ya untuk sebelum membolehkan usapan khuf, apakah itu sehari semalam bagi mukim atau 3 hari 3 malam bagi musafir, disyaratkan sebelum pakai khuf dia sudah berwudu sempurna. Sudah berwudu sempurna. Ya, dan ini ya merupakan syarat. Kalau dia tidak berwudu sempurna, misalnya dia wudu cuci kaki kanan pakai khuf. Langsung pakai khuf. Lalu cuci kaki kiri pakai khuf. Maka ini tidak boleh mengusap. Ya, tidak boleh mengusap. Kenapa? Karena dia memakai khuf kanannya dalam keadaan thaharahnya belum sempurna. Kan pakai khuf kanan sudah pakai, kaki kirinya belum dicuci. Wudunya belum sempurna. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk mengusap. Dan ini merupakan syarat. Ya, syarat, dan ini adalah ya mazhab Imam Malik, ya Imam Asy-Syafi'i dan lainnya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Ya, bahwasanya ya disyaratkan untuk sempurna dahulu memakai khufnya. Ya, dan ini mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahowai. Ya, disyaratkan sempurna dahulu. Kalau ada orang yang melawan dalil ini, loh itu kan perbuatan Nabi. Kalau semata-mata perbuatan itu lemah untuk dikatakan sebagai syarat sah. Ya, maka dijawab bahwa dalam bab ini diriwayatkan dengan lafaz yang lain. Ya, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umya ya dengan lafaz Nabi SAW, ya Mughirah bin Syu'bah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah amsahu 'alal khuffain, qala na'am idza adkhaltahuma tahiratain. Ya Rasulullah, apakah aku juga boleh mengusap di atas khuf? Nabi SAW jawab, iya, idza, jika engkau memasukkan kakinya itu dalam keadaan suci. Ya, ini kuat dikatakan sebagai syarat sah. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dengan lafaz syarat. Idza, idza itu ya min hurufi syart, di antara huruf-huruf syarat. Jika engkau masukkan kedua kaki dalam keadaan suci, maka boleh usap di atas khuf. Ya, mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, jika engkau tidak masukkan kedua kaki dalam keadaan tidak suci, tidak boleh mengusap di atas khuf. Bisa dipahami? Ya, maka yang lafaz ini kuat dikatakan sebagai syarat. Ya. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna satiraini li mahalli ghaslil fardhi minal qadamaini. Ya, bahwasanya khufnya tersebut disyaratkan merupakan khuf yang menutup mahalli ghaslil fardhi, bagian yang wajib dicuci dari kedua kaki. Maka ingat-ingat kembali ke wa arjulakum ilal ka'bain. Ini mahalli ghaslil fardhi, kedua kaki hingga mata kaki. Ya. Maka jika khufnya menutupi kedua mata kaki dan seluruh kakinya sampai bawahnya, sampai tumitnya, seluruhnya, maka itu baru boleh mengusap di atas khuf. Ya, baru boleh mengusap di atas khuf. Loh, kenapa demikian? Ya, jelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni, ya, karena ma zahara wajibuhu al-ghuslu. Karena kaki itu pilihannya salah satu di antara dua. Kalau kelihatan wajib dicuci. Kalau tertutup boleh mengusap di atas khuf. Boleh mengusap di atas khuf kalau tertutup. Kalau tidak sempurna tutupannya, yakni bagian yang wajib dicuci tidak sempurna, mata kaki masih kelihatan, ya, tumitnya kelihatan seperti sepatu sendal misalnya, ya, maka itu hanya menutup sebagian, sebagiannya terbuka. Dikatakan sebagai bagian tertutup semua, yakni bagian boleh diusap, kenyataannya ada bagian yang wajib dicuci. Kelihatan bagian yang wajib dicuci. Dan tidak mungkin kita menggabungkan dua macam cucian ini, yakni cucian dan usap. Cucian dan usap. Bisa dipaham? Tidak mungkin kita menggabungkan cucian dan usap. Yang ketutup kita usap, yang kelihatan kita cuci. Enggak ada yang mendapat seperti itu dan tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah cuci kaki atau usap khuf. Yang ada dalilnya hanya dua. Maka ketika ya ada bagian yang terbuka dan tidak tertutup secara sempurna, ghullibal ghuslu. Ya, yang didominankan adalah cuci kaki. Cuci kaki. Kenapa? Karena hukum asal kaki itu cuci. Hukum asal kaki itu cuci dalam bab toharoh, bukan usap. Ya, usap itu ya, kalau di bab ini bisa dikatakan min babir rukhsah, termasuk rukhsah. Ya, ketika dia pakai khuf, itu pun dengan syarat-syarat. Ya, makanya ciri-ciri rukhsah itu biasanya dengan syarat-syarat. Ya. Maka hukum asal kaki itu dicuci. Maka ketika tidak menutup secara sempurna, kaki itu wajib dicuci. Sehingga untuk bolehnya mengusap khuf disyaratkan harus tertutup semuanya, bagian yang wajib dicuci. Bisa dipahami? Ya, jadi ini memang ta'lil secara maknawi dalam menggabungkan dalil cucian kaki dengan dalil usapan khuf. Ya, ta'lil secara maknawi. Lalu syarat yang ketiga, an yakuna mimma yumkinul mimma yumkinu tatabu'ul mashyi 'alayhima. Bahwasanya kedua khuf tersebut ya merupakan khuf yang mungkin berjalan di atas keduanya. Ya, mungkin dipakai untuk berjalan kaki dengan khufnya tersebut. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh ya Ibnu Naqib Al-Misri dan juga Ya, mungkin dipakai untuk berjalan. Ya, kenapa? Karena khuf itu dia sehari semalam tidak dilepas. Sehari semalam tidak dilepas. Musafir 3 hari 3 malam tidak dilepas. Kalau dilepas maka dia batal usapannya. Ya, batal usapannya. Maka untuk sempurnanya rukhsah tersebut disyaratkan seperti ini. Yakni bisa dipakai untuk berjalan kaki. Ya, bisa dipakai untuk berjalan. Bisa Pak antum jalan kaki ke mana? Walaupun sebagian ulama ada yang mensyaratkan bisa dipakai untuk berjalan kaki masa fatal qasr, sejauh jarak qasru sholah, mengqasar sholat berapa kilo? 80 kilo antum jalan sampai Masjid Ta'awun atau Purwakarta ya, bisa dipakai. Kenapa? Karena pasti terpotong sholat ya, pasti terpotong sholat. Dan juga kalaulah dia tipis, ya, dan dia tipis, apalagi sampai menembus air, ya, maka itu tidak sulit baginya untuk mencuci, ya, tidak sulit baginya untuk mencuci, maka kembali ke hukum asal harusnya dicuci bukan diusap, ya, harusnya dicuci. Maka bagian usap khuf ini memang erat kaitannya tentang bagian cucian kaki di bab wudu. Ya, sebagian atau bahkan banyak ulama Syafi'iyah ini tiga syarat yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Suja'. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah menambahkan syarat yang lain. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Naqib Al-Misri dan juga Taqiyuddin Al-Hisni bahwa syaratnya an yakuna al-khuffu tahiran. Khufnya harus suci. Khufnya harus suci, bukan khuf yang najis. Misalnya apa? Khuf dari kulit babi. Ya. Ada khuf dari kulit babi. Wallahualam, ya, saya lihat di Mekah itu ada khuf made in China. Ya, kalau mereka itu mungkin sekali bikin khuf dari kulit babi, ya. Ada khuf. Ya, di mall depan Masjidil Haram. saya lihat, wah made in Cina, ini made in Turki, lebih mahal yang Turki. Yang Cina murah-murah. Ya. Maka disyaratkan harus suci. Ya, kalau khufnya dari bahan yang najis, seperti apa? Seperti babi dan anjing. Ya, babi dan anjing walaupun disamak tidak suci, karena dia najis, najisah fi dzatihima, najis secara zatnya. Sudah kita bahas tentang bab juludul maitah, kulit binatang. Ya, atau dari kulit yang belum disamak. Kulit yang belum disamak. Ya, maka ini tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Karena itu bagian mahallu al-wajib, bagian yang wajib taharah. Sedangkan ketika dia mukim atau safar pasti berpotongan dengan waktu sholat. Nanti kalau dia pakai, dia memakai najis di situ, memakai najis, ya, maka taharahnya cacat, taharahnya cacat. Ya, maka tidak boleh memakai khuf yang itu dari bahan yang najis. Ya, disyaratkan harus khuf yang suci. Ya. Ya, sebagaimana jelaskan ya oleh Ibnu Rifah, limtina'i salati bihi wa kadha sarraha An-Nawawi fi syarh Al-Muhadzab. Ya, kenapa disyaratkan harus suci dan tidak boleh khuf yang najis? Karena tidak bisa salat dengan khuf tersebut. Sedangkan baik dalam keadaan mukim maupun safar, kita pasti ya tiba adanya waktu salat, ya. Maka usama khufnya jadi cacat di situ karena khufnya najis. Wah, saya pernah lihat sekilas itu, bahkan sepatu bola aja ada yang dari bahan kulit babi sekarang. Ya. Kalau di Eropa dijualnya dipisah, ini bahan kulit babi, ini nggak ada kulit babi, ini bahan kulit babi, ini, ya, masya Allah. Ya, hati-hati, jangan sampai kulit babi atau kulit anjing. Ya, ya, ini dengan tentang ya, syarat tambahan yang tidak disebutkan oleh Qadhi Abu Suja, an yakun al-khufu tahiran, khufnya harus suci. Lalu bagaimana mengusap khuf itu? Ya, bagaimana cara mengusap khuf? Ya, bagaimana cara mengusap khufnya? Al-Qadhi Abu Suja, beliau tidak menyebutkan. Ya, tidak menyebutkan dalam kitabnya. Tapi disebutkan, disyarah oleh Taqiyuddin Al-Hisni cara mengusap khuf. Secara global dulu, cara mengusap khuf ada dua macam. Pertama, hanya bagian atas saja. Bagian atas khuf. Hanya bagian atas khuf saja. Yakni bagian punggung kaki. Kalau main bola, bagian untuk nendang bola. Itu yang diusap. Cara yang pertama, mengusap di atas khuf. Cara yang kedua, mengusap bagian atas khuf dan bawah. Ya, mengusap bagian atas khuf dan bawah. Ya. Sebagian ulama ada yang mencontohkan mengusapnya itu ya, diusap seperti ini. Ya. Ada juga yang seperti ini. Intinya usap atas dan bawah. Ya. Apakah berkebalikan atau setara? Ya. Mengusap atas dan bawah. Bisa dipahami? Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa yang wajib itu hanya bagian atas. Yang wajib hanya bagian atas khuf saja. Ya. Yang ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, dari hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya hasan. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Seandainya saja agama itu dengan ra'yu semata, maka bagian bawah khuf lebih patut diusap dari bagian atas. Kenapa? Karena khuf itu yang kotor atas atau bawah? Bawahnya. Maka seandainya dengan akal semata, maka harusnya bagian bawah yang diusap. Ya. Tapi kata Ali bin Abi Thalib, waqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai. Sungguh saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas zahir, bagian atas khufnya. Nabi SAW mengusap bagian atas khufnya. Ini dalil Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa bagian yang wajib diusap bagian atas. Lalu bagaimana atas dan bawah? ya, atas dan bawah, ya, sebagian ulama berpendapat disunnahkan mengusap bagian atas dan bawah khuf, ya, disunnahkan mengusap bagian atas dan bawah khuf, dan ini adalah, ya, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawai, ya, sebagaimana Imam Tirmidzi, ya, beliau bawakan pendapat para fuqaha, ya, bahwa ini hadza qawlu ghairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum min al-fuqaha wa bihi yaqulu Malik wa Syafi'i wa Ishaq. Ya, pendapat sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan Imam Malik, Syafi'i dan Ishaq, yakni mengusap bagian atas dan bawah. Bagian bawahnya diusap sunnah menurut Imam Asy-Syafi'i. Bagian bawahnya sunnah. Bahkan ini juga mazhab Imam Az-Zuhri. Karena Imam Malik, Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik dalam hal ini. Imam Malik mengikuti Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri dalam hal ini. Yang dalil ini, yakni mengusap bagian atas dan bawah, ya, ini tidak ada di Matan Abu Syuja' dan juga tidak ada di syarahnya. Tapi ini penting karena bagaimana kita tahu mengusap di atas khuf? Ya, dalilnya adalah, ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan lainnya dari hadis, ya, Katibul Mughirah dari Mughirah bin Syu'bah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu. Dari hadis Mughirah bin Syu'bah, riwayat yang lain, bukan riwayat sahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas khuf dan bagian bawah. Ini dalilnya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya. Namun hadis ini memang dipermasalahkan tentang kesahihannya. Ya, dipermasalahkan tentang kesahihannya. Ya, bahkan Imam At-Tirmidzi sendiri ketika meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, "Hadza haditsun ma'lul, lam yusnidhu an Thawr ibn Yazid ghairul Walid ibnu Muslim." Ini hadis yang ma'lul, ada illatnya. Lihat bagaimana Imam At-Tirmidzi saja sebenarnya ukuran ulama hadis termasuk mutasahil dalam tashih maupun rawi. Tapi beliau sendiri sudah menghukumi hadisnya ini ma'lul, dhaif, berarti memang nyata memang dhaif. Ya. Karena beberapa hadis yang itu ada illat saja, ada kalanya Imam At-Tirmidzi masih, ya, dihasankan atau ada hasanan sahih atau hasan gharib. Ya, tapi beliau sendiri menghukumi hadis ini dhaif. Kenapa? Karena penilaian dari dua gurunya, Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, Imam At-Tirmidzi berkata, "Sa'altu Abu Zur'ata wa Muhammad bin Ismail," yani Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Kalau ada di Sunan At-Tirmidzi, qala Muhammad. Qala Muhammad bin Ismail itu Imam Al-Bukhari. Itu maksudnya Imam Al-Bukhari. Ya, karena Imam At-Tirmidzi berkata di ilalnya bahwasanya, ya, beliau sebutkan di antara para ulama yang ahli ilal, di antara Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, ya, "Walam alqa, ya, walam alqa ghaira kabirin mithla Muhammad bin Ismail au kama qala." Saya tidak pernah bertemu orang yang sebesar Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam hal ilalul hadis. Dalam hal ilalul hadis. Maka kebanyakan tentang tashih, tad'if, rawi, Imam Tirmidzi di sunannya banyak sekali menukil dari Imam Al-Bukhari. Ya. Berkata Imam Abu Zur'ah dan Imam Al-Bukhari tentang hadis ini, "Laisa bisahih." Hadis ini tidak sahih. "Li'anna Ibn al-Mubarak rawa hadha an Thawr an Raja ibn Haywah qala hudditsu an katib ibn an katib al-Mughirah mursalun an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yudhkar fihi al-Mughirah." Kenapa hadis tadi? Hadis yang tadi dari jalan ini, kalau hadis agak pusing, ya. Enggak apa-apa. Awal-awal itu pusing. Nanti kalau sering dengar insyaallah nanti terbiasa. Dari jalan yang pertama itu dari jalan Al-Walid bin Muslim, dari Katibul Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah secara marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ditangkap? Sebenarnya anaknya digambar sanadnya. Tapi tangkap dulu. Al-Walid bin Muslim, ada hadatsana fulan fulan, tapi intinya itu Al-Walid bin Muslim. Di akhir sanadnya Katibul Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari jalan yang lain, dari jalan Abdullah ibn Mubarak. Sedangkan Abdullah ibn Mubarak itu imam. Ya, imam fil hadis, lebih thiqah daripada Al-Walid bin Muslim. Lebih thiqah dari Al-Walid bin Muslim, meriwayatkan dari jalan yang sama, dari Katibul Mughirah secara mursal. Secara mursal, tidak ada Mughirah bin Syu'bah. Ya, dan hadis yang mursal ini lebih sahih. Hadis mursal ini mahfuz. Ya, hadis yang mursal ini mahfuz. Sedangkan hadis marfu' tadi itu dia menyelisihi periwayatan yang lebih thiqah, Abdullah bin Mubarak, maka dihukumi dia syadz, dan hadis syadz itu termasuk dhaif. Bisa dipahami? Ya. Intinya hadis yang dhaif kalau enggak bisa dipahami. Kata Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, bahkan Imam At-Tirmidzi juga. Ya, hadisnya dhaif. Ya, maka bagaimana? Ya, wallahu alam, maka dari dua hadis ini, sedangkan hadis mengusap di atas khuf itu hadisnya hasan. Ya, Imam At-Tirmidzi hasan dari hadis Ali bin Abi Thalib dan juga dari hadis Mughirah bin Syu'bah, ya, lebih bagus daripada hadis Mughirah bin Syu'bah yang tadi. Karena setelah hadis ausap atas dan bawah, Imam At-Tirmidzi membawakan, ya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain 'ala zahirihima. Ya, aku melihat Nabi SAW mengusap di atas khuf, di atas keduanya, di atasnya saja. Ya, qala Abu Isa haditsul Mughirah haditsun hasan. Ini hadis yang hasan. Ya, dan ini pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Ahmad. Ya, ini hanya mengusap atasnya saja. Hanya mengusap atasnya saja. Itu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, wallahu alam. Zahirnya ini juga pendapat Ahlul Kufah, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dan hadisnya lebih sahih. Ya, hadis mengusap atasnya saja itu lebih sahih. Ya, bahkan kalau ditinjau dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib justru mengisyaratkan mencukupkan bagian atas saja. Karena beliau, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Law kana dinu birra'i, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Law itu dalam bahasa Arab namanya harfu imtina', limtina'. Sudah belajar bahasa Arab? Qatrun Nada sudah belajar belum? Insyaallah antara Mas Satyo sudah belajar, ya. Ya, di situ ada. Law itu harfu imtina', limtina'. Ai imtana'a at-tarful awal famtana'a at-tarful tsani. Law seandainya agama itu boleh dengan pendapat semata. Agama boleh enggak dengan pendapat semata? Ya, imtana'a, tidak boleh. Agama tidak boleh dengan pendapat semata. Lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Niscaya bagian bawah khuf lebih patut diusap daripada atasnya. Maka yang bagian mengusap bagian khuf saja itu pun tidak boleh. Kenapa? Karena agama tidak boleh dengan akal semata. Ya. Maka itu dari Ali bin Abi Thalib pun, ya, merupakan isyarat, ya, bahwa cukup mengusap di atas saja. Ya, mengusap bagian atas saja. Ya, wallahu alam, saya pun condong kepada ini. Ya, cukup mengusap di atas saja. Karena Ali bin Abi Thalib itu, ya, beliau Aisyah saja ketika ditanya tentang khuf, ya, sal i'ti aliyan sal, nanti ada hadisnya. Tanyakan Ali bin Abi Thalib, kenapa? Karena dia sering safar dengan Nabi SAW, paling tahu tentang bab mengusap khuf. Yang Ali bin Abi Thalib sering safarnya mengusap khuf. Ya. Saya agak lupa, sehingga saya hanya satu perang saja Ali bin Abi Thalib itu tidak ikut. Ketika Fathu Mekah, kalau tidak salah. Ketika Fathu Mekah, Ali bin Abi Thalib jadi wakil di Madinah. Ya. Jadi wakil di Madinah. Hanya itu saja dia tidak ikut safar Nabi SAW. Makanya Aisyah melimpahkan ke Ali bin Abi Thalib, tanya tentang khuf kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau sudah berkata demikian. Saking banyaknya safar Nabi SAW, hanya mengusap di atas khuf. Ya, dan ya, Al-Allamah Al-Mubarak Furi, ya, dalam Tuhfatul Ahwadhi, yang beliau merupakan ulama hadis, ya, di zamannya, bahkan dikatakan beliau ini sampai derajat hafidh. Hafidh itu seminimalnya hafal 100,000 hadis dengan sanatnya. Ya, dikabarkan beliau itu sampai derajat hafiz. Beliau lebih tua sedikit dari Syekh Al-Albani. Ya, beliau berkata bahwa lam ajid fi hadzal babi haditsan marfu'an sahihan khalian 'anil kalam. Ya, aku tidak mendapat dalam bab ini, yakni bab mengusap bagian atas dan bawah khuf, hadis yang sahih yang kosong dari pembicaraan. Yakni pasti ada kedhaifan. Ini ada kedhaifan. Yang sahih atau hasan sekurang-kurangnya yang ada hanya mengusap bagian atas saja. Ya. Ya, wallahu a'lam. Sudah Isya? Sudah Isya? Sudah belum? Silakan. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian Al-Qadhi Abu Suja', ya, beliau berkata tentang ya tempo usapan musafir dan muqim. Wa yamsahul muqimu yawman wa lailatan. Wal musafiru, itu wawnya waw ataf, yakni wa yamsahul musafiru thalathata ayyamin bilayalihin. Ya, bahwasanya orang yang mukim di tempat tinggalnya sendiri, maka tempo usapannya sehari semalam. Jika dia mengusap ba'da subuh misalnya jam 5, maka jam 5 esok harinya batal usapannya, harus dia buka khuf. Tidak boleh dia wudu, dia mengusap di atas khufnya lagi. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihin. Dan musafir boleh mengusap khufnya itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya, musafir di sini dimutlakkan oleh Al-Qadhi Abu Suja'. Ya, ulama Syafi'iyah dan lainnya, dan ini mazhab Syafi'i, itu diqaid dengan qaid safarnya itu safar mubah. Safarnya safar mubah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Naqib Al-Misri lil musafiri safaran mubahan tuqsaru fihi shalah thalathata ayyamin wa layaliyahum. Ya, musafir yang safarnya safar mubah, safar mubah, misalnya gimana, safar naik gunung, naik gunung. Kemarin saya dekat itu Cirebon, tapi qadarullah enggak bisa naik gunung. Ya, karena mepet waktunya. Naik gunung safar mubah. Ya. Karena di para ulama membagi, ada safar taat, safar haji. Itu safar taat, sepakat itu boleh. Ya, untuk mengusap. Mengusap khuf. Ada safar mubah. Safar mubah itu yang tetap boleh mengusap khuf menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, boleh mengusap khuf. Kenapa? Karena hakikatnya khuf itu pun rukhsah, ya, mubah, jaizun, boleh. Ya, maka yang mubah-mubah pun masih boleh. Nah. Adapun Imam Abu Hanifah bahkan beliau membolehkan mengusap di atas khuf bagi musafir safar maksiat. Safar maksiat. Seperti apa? Seperti orang, ya, beberapa orang Arab itu ke puncak, ya. Enggak tahu mau ngapain itu. Ya. Saya ya pernah lah ada ketemu dengan, ya, istri lagi, kita lagi jalan di ini. Istri itu kerabatnya di puncak banyak dia. Kalau bahasanya itu dia, itu sama gahbah. Gahbah ya wanita yang tidak benar lah. Ini orang Indonesia, ini orang Arab. Ya bukan istrinya juga itu sebenarnya. Ya. Apalagi dilihat dari zahir pakaiannya. Ya. Maka ketika safar maksiat itu tidak boleh menurut jumhur untuk mengusap khuf. Masih boleh menurut Imam Abu Hanifah. Dalam madzhab Syafi'i yang safar yang mubah boleh mengusap di atas khuf. Ya. Safar yang mubah itu boleh. Ya, mukim dan musafir yang mengusap boleh mengusap khuf. Yang ini berdasarkan ya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syuraih bin Hani. Ya, Syuraih ini seorang tabi'in yang mulia yang kemudian di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib dia jadi qadhi. Ya, jadi qadi di zaman khilafah Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau berkata, "Ataitu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain." Saya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya tentang mengusap, ya, di atas khuf. Faqalat i'ti 'aliyan fa innahu a'lamu bihadha minni. Kata Aisyah, "Datangi Ali, Ali bin Abi Thalib, ya, karena dia lebih alim daripadaku tentang hal ini." Ya, masyaallah. Aisyah itu aslinya masih fuqaha sahabat, ya. Fuqaha, faqih. Masalah mengusap di atas khuf yang kata Al-Hasan Al-Basri itu diketahui oleh 70 sahabat, Aisyah limpahkan ke sahabat yang lain yang lebih alim. Ya, maka dalam hal ini, ya, bukan merupakan aib seperti itu. Ya, ini kita tahu sebagian ilmu, tidak tahu sebagian ilmu yang lain, ya. Itu bukan merupakan aib. Ya, bukan merupakan aib. Ya, melimpahkan kepada yang lebih alim. Ya, yang aib itu berbicara tanpa ilmu, ya. Yang aib itu berbicara tanpa ilmu bahkan merupakan dosa besar. Ya, Allah berfirman di surat Al-A'raf, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Ya, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang tidak tampak, ya, wal ithm dan perbuatan dosa, wal baghya zalim, bi ghairi haq dengan tanpa hak, ya, wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, syirik. Allah tutup, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, ya, dan kalian berkata atas nama Allah yang kalian tidak memiliki ilmunya. Ya, itu dosa besar. Ya, Aisyah melimpahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kana yusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib biasa safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, kata Syuraih, saya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahun lil musafiri. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir, mengusap khuf. 3 hari 3 malam temponya bagi musafir, wa yaman wa lailatan lil muqimi, dan sehari semalam bagi muqim. Ya, ini dalilnya bahwasanya seorang muqim dia boleh mengusap khufnya ya sehari semalam. Ya, sedangkan musafir dia boleh mengusap khufnya 3 hari 3 malam. Ya, kalau dalam madhab Syafi'i dan Malik, selama safarnya itu safar mubah. Tentu saja boleh juga jika safar taat. Safar umroh atau safar haji misalnya. Ya. Tapi menurut jumhur tidak boleh jika safarnya safar maksiat. Ya. Wallah alam, nanti tentang awal penghitungannya insyaallah pada majlis yang berikutnya, karena ini butuh pembahasan agak panjang. Ya. Wallah alam, kita cukupkan sekian. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.